Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab syarah ad-durusul muhimmah li'amatil ummah, pelajaran yang sangat penting untuk segenap umat, yaitu seputar tauhid, tafsir, akidah, fikih, atau yang semisalnya, insyaallah kita akan lalui satu persatu. Terakhir kita ambil kemarin masih seputar kedudukan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kata beliau halaman yang ke-97, antum perhatikan baik-baik. Hadil kalimatu, kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah, hiyal fariqatu bainal kufri wal islam, yaitu pembeda antara kekufuran dan Islam. Perbedaannya adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Wa hiya kalimat taqwa. Kalimat tauhid ini dikenal juga dengan kalimat taqwa. Kalimat taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatut tauhid, al-urwatul wusqa. Itu penamaan kalimat la ilaha illallah. Terkadang kalimatut taqwa, terkadang kalimatul ikhlas, terkadang kalimatul tauhid, terkadang apa? Al-urwatul wusqa. Naam. Kita lihat di sini wahia, yaitu al-urwatul wusqa, tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat yang memisahkan antara kekufuran dengan keislaman. Wahia allati ja'alaha Ibrahim kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi kama qala ta'ala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Yang mana al-urwatul wusqa ini, yaitu la ilaha illallah, adalah suatu kalimat yang Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikannya senantiasa ada pada anak keturunannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqlihi la'allahum yarji'un. Dan sungguh kalimat la ilaha illallah telah dijadikan sebagai kalimat yang senantiasa ada pada sanak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, semoga mereka mau kembali. Itu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Naam. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan Al-Hanif, itu orang yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani, tapi beliau adalah muslim, hanif, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman." Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan pula orang Nasrani, akan tetapi beliau adalah orang yang muslim, beragama Islam, dan juga hanif. Hanif definisinya adalah al-mukbilu ala Allah wal-mu'ridu amma siwah. Jadi hanif itu adalah orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada al-hanif. Naam. Wa hiya allati syahidallahu biha li nafsihi wa syahida biha malaikatuhu wa ulul ilmi min khalqihi. Masya Allah. Yang mana kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang Allah Ta'ala mempersaksikan untuk dirinya, dan segenap para malaikat juga menyaksikannya, serta para ahlul ilm, orang-orang yang berilmu juga dari kalangan makhluknya menyaksikan bahwasanya la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi dalilnya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qista la ilaha illahu wal azizul hakim. Perhatikan baik-baik, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu mereka juga bersaksi. Qaiman bil qist, senantiasa tegak dengan keadilan. La ilaha illahu wal azizul hakim, tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, yaitu Zat yang maha perkasa dan maha bijaksana, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang sangat besar, dikenal juga kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, al-urwatul wusqa. Berarti ada berapa sudah? 4. Al-urwatul wusqa, kalimatut taqwa, kalimatut tauhid, kemudian kalimatul ikhlas. Itu julukan untuk la ilaha illallah. Nah, jadi nanti biar tidak gagal paham, yang seperti ini upayakan, nah, yang mampu untuk mencatat atau susah untuk menghafal tercatat, karena ini sekedar apa? Nah, faedah yang mungkin selamanya tahunya cuma kalimat tauhid, tapi ternyata banyak penamaan-penamaan yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan istinbat dan dalil-dalil yang ada. Naam. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah apa? Yaitu mengenai termasuk dua rukun la ilaha illallah adalah an-nafyu wal isbat. Wa man yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Ya kan? Barang siapa yang kufur terhadap taghut, meninggalkan taghut, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dia telah berpegang teguh dengan apa? Al urwatil wusqa. Tali ikatan yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Naam. Kita lihat fadlu la ilaha illallah. Sekarang pembahasan berikutnya, yaitu keutamaan la ilaha illallah, yaitu keutamaan kalimat tauhid. Laha fadailu azimatun walaha makanatun rafi'atun. Kalimat la ilaha illallah memiliki keutamaan yang sangat agung dan juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Man qalaha shadiqan adkhalahu Allahul jannata. Masyaallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah jujur hatinya, niscaya Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, sebelum meninggal dunia ditalqin, dia mengucapkan la ilaha illallah, apa jaminannya? Surga. Jaminannya adalah apa? Surga. Naam. Wa man qalaha kadiban, ini hati-hati. Barang siapa yang mengucapkan dalam keadaan dusta, tidak jujur, itu pun apa? Karena saking agungnya kalimat la ilaha illallah, huqinat damuhu wa uhrijat maluhu wa uqizat maluhu fid dunya wa fil akhirati hisabuhu 'ala Allah. Hukum secara zahir, al hukmu 'ala zahir. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah nampaknya secara zahir, walaupun dusta hatinya, darahnya sudah terjaga, hartanya aman di dunia, adapun di akhiratnya urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika Usama bin Zaid radhiyallahu anhu membunuh orang kafir yang saat itu mengatakan kalimat tauhid ketika hendak dibunuh mengatakan la ilaha illallah, dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Na'am barakallahu fikum. Akhirnya Rasulullah marah, "Ya Usamah, aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Wahai Usamah, kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan Rasulullah merasa hina, kenapa dibunuh padahal sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama bahwasanya al-hukmu ala dhahir, menghukumi seorang itu sesuai dengan dhahirnya. Jadi dhahirnya yang nampak bagaimana? Dia nampaknya mengucapkan kalimat tauhid, selamat. Perkara batinnya urusannya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Paham ya? Perhitungannya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kalau kita menghukumi seorang itu jangan langsung kita menghukumi batinnya, kita enggak tahu. Batinnya orang enggak tahu, enggak nampak. Hah? Oleh karena itu sampai-sampai para ulama menyebutkan apa? Na barakallahu fikum al-hukmu 'ala dhawahir. Amma bawatinul umur fa amruha ila Allah jalla wa ala. Paham ya? Menghukumi itu sesuai dengan dohir-dohir yang ada. Adapun perkara-perkara yang tersembunyi di dalam hati manusia, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa. Nah, dohirnya bersama Ahlussunnah. Ternyata di luar sana dia bersama Hizbiyun, Ahlul Bid'ah wa Dhalal. Tidak ada salahnya kalau dia menghukumi dengan dohir yang kedua. Kan gitu. Kalau dohirnya dia bersama Ahlussunnah, tampakkan bersama Ahlussunnah. Nah, tapi kalau ternyata dia memiliki dohir dua, dohiron, dua dohir, yang dihukumi yang mana kira-kira? Yang dihukumi dohir yang kedua itu. Karena dia telah apa? Telah menggugurkan dohir yang pertama. Jadi kalau dia mengaku ahlu sunnah wal jamaah, sunni salami, tampakkan dohirnya bersama ahlu sunnah. Tapi kalau ternyata dia di luar sana, ketika nabarakallahu fikum bertemu orang hizbiyun, ahlu bid'ah wa dalal, musyrikun misalkan, dohirnya kau menampakkan bersama mereka, gak ada salahnya kalau orang memfonis dia, kok antum juga seperti orang hizbiyun. Antum kenapa kok duduk-duduk sama orang-orang ahlu bid'ah juga? Jangan-jangan antum, ini enggak ada salahnya dia, karena dia menghukumi hanya dohirnya saja gitu loh. Kalau dia enggak mau dituduh, enggak mau difonis dengan fonis dohir yang kedua, janganlah dia menampakkan dohir yang kedua. Satu dohir saja. Paham maksudnya itu? Nah, jadi dohir itu penampilan yang nampak, lahiriah itu nampak itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, adapun batin urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus sekali ini. Jadi kalau berperang atau perang lawan musuh, antum mau tebas kepalanya atau lehernya kalau dengan la ilaha illallah, tahan, jangan dilanjutkan. Kalau bohong urusannya dia dengan Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, seperti itu menghukumi secara dohirnya. Dalilnya tadi itu ketika Rasulullah dengan siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Wa kana lahu hukmul munafiqin. Orang tersebut kalau benar-benar bohong, dusta dengan ucapan tadi, maka dia hukumnya seperti orang-orang munafikin. Karena orang-orang munafikin orang yang bagaimana? Orang-orang yang menampakkan apa? Menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Orang-orang munafikin tempatnya di mana? Di mana? Di neraka yang paling bawah. Malah lebih parah daripada orang-orang kafir. Kenapa lebih parah, antum? Kenapa lebih parah? Sedangkan nah, lebih parahnya karena orang-orang kafir itu jelas kekufurannya, sehingga tempat kembalinya neraka. Tapi kalau orang munafik gak nampak. Orang munafik itu menampakkan dohirnya saja gitu loh, batinnya tersembunyi, sehingga apa? Itulah yang bikin orang banyak tertipu. Paham ya? Di tengah-tengah para sahabat ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, itu banyak orang-orang yang bisa dikatakan menampakkan dohirnya saja. Orang-orang munafikun yang dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan gitu. Na'am barakallahu fikum. Jadi menampakkan zahirnya saja. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa li hadhihi al-kalimatu wa li hadhihi al-kalimatu al-'azimati fadha'il katsiratun. Dzakara jumlatan minha al-Hafidz Ibnu Rajab fi risalatihi al-musamma kalimatul ikhlas. Masyaallah. Untuk kalimat yang agung ini, la ilaha illallah, ada keutamaan yang sangat banyak yang telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Secara globalnya di dalam risalah beliau yang dinamakan dengan Kalimatul Ikhlas. Punya karangan semacam artikel tulisan, judulnya atau nama kitabnya adalah Kalimatul Ikhlas. Wa minha di antaranya annaha tsamarul jannah, masyaallah. Kalimatul tauhid la ilaha illallah itu adalah harga paling mahalnya surga. Maksudnya bagaimana? Kunci menuju surga ya kalimat tadi itu. Paham ya? Kalimat la ilaha illallah itu kunci menuju surga. Naam. Allahu musta'an. Kemudian berikutnya, wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Bayangkan, jaminannya surga. Sangat disayangkan pamannya Rasulullah Abu Thalib, memang sudah takdirnya ya. Sangat disayangkan ditalkin di akhir hayatnya untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, enggan dia mengucapkan gara-gara teman duduk di antara, hati-hati. Teman duduk kalau jelek itu pengaruhnya sangat berbahaya sekali. Sampai dibawa kepada akhir hayat pun terpengaruh dengan teman duduk tadi itu. Ya'am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhadzulaka biha indallah. Yaitu suatu kalimat yang nanti akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata pamannya? Pamannya ditalkin itu ya. Datanglah dua orang bisik-bisik. Dua orang jahat ini. Paham ya? Dan dua orang ini siapa dua orang ini? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal ma'ruf siapa namanya? Abu Jahal siapa namanya? Abdul Uzza. Abu Jahal siapa namanya? Amr bin Hisham. Kunyahnya dulunya siapa? Abdul Hakam. Sama Abdullah bin Abi Umayyah. Bisi-bisi. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Kayaknya itu. Kamu benci kok dengan agamanya Abdul Muthalib. Begitu kan? Berubahlah pikirannya Abu Thalib. Langsung Abu Thalib gak mau mengucapkan la ilaha illallah, fama ta'ala millati Abdul Muthalib. Fa'ada an yaqula la ilaha illallah, fama ta'ala millati Abdul Muthalib. Dia gak mau mengucapkan la ilaha illallah, mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib jahiliyah agamanya, agama kekufuran tentunya. Nah, meninggallah Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dapat azab yang paling ringan, tapi ringannya sangat mengerikan sekali. Berdiri di atas bara api hingga na'am barakallahu fikum otaknya mendidih wal iyad billah. Na'am. Kita lihat berikutnya, wa hiya najatun minan nar. Yang mana kalimat la ilaha illallah adalah kunci keselamatan dari api neraka. Wa tujibul maghfirah wa hiya ahsan hasanat. Dan juga adalah kalimat yang bisa apa? Mendapatkan ampunan. Yang mana kalimat tersebut adalah kebaikan-kebaikan yang paling baik. Coba bayangkan, 99 catatan amalan kejelekan, masing-masing catatan sejauh mata memandang, bayangkan itu terhapuskan dengan apa? Satu bitokoh, satu bitokoh kartu. Nah, kartu tersebut bertuliskan apa? Bertuliskan la ilaha illallah. Bayangkan, 99 terkalahkan. Nah, dengan satu bitokoh bertuliskan la ilaha illallah. Kekuatan sangat luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, selamat orang tersebut. Masyaallah. Kita lihat, wa hiya tamhud dzunub. Yang mana kalimat tauhid tersebut menghapuskan dosa-dosa yang ada. Wa hiya tahribul hijab atau hujub hatta tasila ila Allah azza wa jalla. Yang mana ini kalau misalkan hijab berarti mufradnya, ini jamaknya, ini berarti enam. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang bisa merobek-robek penghalang. Penghalang-penghalang yang bisa apa? Menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghalang robek sama kalimat tauhid tadi itu. Sehingga kalau sudah mengucapkan, seorang hamba biidznillah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya al-kalimatul lati yasduqullahu qa'ilan qa'ilaha. yusaddiqullahu qailaha. Yang mana kalimat tauhid adalah kalimat yang Allah Ta'ala membenarkan pengucapnya. Wa ya afdal maqalahu annabiyyun. Yang mana kalimat tauhid adalah kalimat yang paling afdal yang diucapkan oleh segenap para nabi. Wa ya afdalu dzikri, bayangkan. Afdalu dzikri. Dzikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Itu dzikir yang paling afdal. Naam. Mohon salah ya. Dzikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai